الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد rekan-rekan yang saya muliakan, kita melanjutkan kembali tentang permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh manusia, yaitu tentang masalah kecintaan. Di mana di pertemuan yang lalu kita sudah mendapatkan keterangan bahwa ada dua golongan yang dimabuk dengan kecintaan sehingga mereka terjatuh dalam perkara-perkara yang sangat berbahaya, yaitu kecintaan kepada perempuan dari laki-laki atau perempuan kepada laki-laki. Ya, kelompok yang kedua adalah kelompok lutiyah, kecintaan sejenis, laki-laki mencintai laki-laki atau perempuan mencintai perempuan. Ini satu penyakit yang luar biasa. Ketika orang sudah terkena penyakit ini, ya ibaratnya dia mabuk gitu loh, nggak sadar dia. Nah, sehingga menimbulkan berbagai macam kerusakan yang sangat luar biasa, kerusakan yang sangat keji. Maka di pembahasan sekarang ini kita akan masuk pada dawa'u hadza da'il kuttar al-ism, obat bagi penyakit yang sangat mematikan ini. Itu apa? Mabuk cinta. Obat mabuk cinta. Nah, wadawa'u hadza da' al-qutali ayya'rifa anna mabtuliya bihi min hadza da'i al-mudad lit-tauhid innama huwa min jahlihi wa ghaflati qalbihi 'anillah. Obat bagi penyakit yang mematikan ini, yaitu hendaknya seseorang memahami bahwa apa yang menimpa dirinya ini merupakan penyakit yang bisa melawan tauhid. Nah, jadi hendaknya orang paham bahwa apa yang dia derita dari mabuk cinta itu bisa membatalkan tauhidnya. Dan tidaklah seseorang terkena penyakit ini kecuali karena kebodohan dan kelalaian hatinya dari Allah Ta'ala. Ya, jadi kenapa seseorang sampai jatuh cinta yang luar biasa kepada seorang perempuan atau kepada sesama jenis misalnya, ini tidak lain karena apa? Kebodohan atau kelalaian dia terhadap Allah Ta'ala. Kalau kita sudah ngerti sebabnya seperti ini, maka pengobatannya adalah fa'alaihi ayya'rifa tauhida rabbihi wa sunanihi wa ayatihi awalan thumma ya'ti minal ibadati dhahirati wal batinati bima yashghulu qalbahu an dawamil fikrati fi wa yukthiru laja'a wa tadarru'a ila Allah subhanahu wa ta'ala fi sarfi dhalika anhu wa yarji'a biqalbihi ilaihi. Maka wajib bagi dia untuk memahami tauhid. Ya. Jadi kalau pengin selamat dari penyakit ini, hendaknya dia betul-betul memahami tauhid dengan tiga jenisnya itu. Tauhid rububiyah, tauhidul ibadah, tauhid nama dan sifat Allah Ta'ala. Mengenal ayat-ayat Allah, mengenal sunnah-sunnah Allah. Ini yang pertama. Ya. Ini resep pertama yang harus diambil. Mengenal tauhid, mengenal sunnah-sunnah Allah dan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, Pak, dia mengerjakan ibadah-ibadah yang zahir maupun yang batin. Sehingga ibadah itu bisa memalingkan hatinya dari terus memikirkan kecintaannya itu. Jadi dipalingkan supaya tidak mikir terus kepada kekasihnya itu. Hendaknya apa? Dia sibukkan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik dengan ibadah-ibadah yang zahir maupun ibadah-ibadah yang batin. Yang ketiga, wa yukthirul laja wa tadarru'a ila Allah Ta'ala. Hendaknya dia banyak kembali kepada Allah. Banyak merengek kepada Allah Ta'ala. Untuk memalingkan dirinya dari penyakit tersebut. Ya. Dia kembali kepada Allah dengan hatinya. Nah. Walaisa lahu dawa'un anfa minal ikhlasi lillah. Dan tidak ada obat yang lebih bermanfaat dibanding keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Jadi ini semua tadi apa? Mengenal tauhid, mengerjakan ibadah, kembali kepada Allah, itu harus didasari dengan keikhlasan. Sebab kalau tanpa ada keikhlasan, ya tidak akan bertahan lama dia. Dia akan kembali lagi kepada penyakitnya itu. Ya. Udah awalnya semangat, saya mau sembuh. Udah dia kerjakan ibadah. Tapi setelah berapa hari, ya karena tendensinya bukan karena Allah, mungkin hanya karena tidak enak sama temennya, ya, tidak enak sama orang tuanya. Begitu orang tuanya tidak ada, ya balik lagi kepada penyakitnya. Jadi keikhlasan ini yang akan memotivasi seseorang untuk sembuh dari penyakitnya. Keikhlasan ini yang akan menjadikan dia sabar menghadapi pahitnya perpisahan dengan apa yang dia cintai. Berat deh itu. Ya. Mungkin ada di antara kita yang pernah jatuh cinta, kemudian setelah itu putus dari kekasihnya. Oh, sakit sekali itu, ya kan. Waduh, stres kadang-kadang. Ya kan? Bayangkan. Dan ini bukan hanya berlaku kecintaan kepada sesama manusia. Kita misalnya senang pada satu benda. Coba, kita cinta benar pada sepeda motor kita. Masya Allah. Tiba-tiba hilang motornya. Gimana rasanya? Sakit sekali. Stres mungkin, ya kan? Nah, keikhlasan itu yang akan menjadikan seseorang tahan menghadapi sakitnya perpisahan. Beratnya penderitaan untuk berpaling dari apa yang dia cintai tersebut. Keikhlasan ini yang menjadikan dia istiqamah. Terus mengerjakan pengobatan-pengobatan ini. Nah. Wa huwa ad-dawa'u alladhi dzakarahu wa fi kitabih. Keikhlasan ini merupakan obat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, di surat Yusuf ayat ke-24. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah untuk kami palingkan Yusuf dari kejelekan dan kekejian. Sesungguhnya dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Ingat kisah kemarin Yusuf dengan istrinya Al-Aziz? Sebetulnya kedua belah pihak sama-sama menginginkan. Bukan hanya perempuan itu yang menginginkan. Yusuf pun juga ingin berhubungan dengan perempuan itu. Allah katakan, ya, bahwasanya apa? Perempuan itu menginginkan Yusuf dan Yusuf pun menginginkan perempuan itu. Ya. Walamma hammat bihi wa hamma biha. Ketika perempuan itu menginginkan Yusuf dan Yusuf pun menginginkan perempuan itu. Tetapi Allah tampakkan keterangan-keterangan betapa jeleknya perbuatan itu. Sehingga Yusuf pun tersadar dan berpaling dari perempuan yang sangat-sangat menarik. Ada sekian sisi kan yang sesungguhnya menjadi faktor pendorong untuk terjadinya hubungan antara Yusuf dan perempuan itu. Perempuannya cantik, punya kedudukan, bangsawan, kaya. Dia yang ngajak. Ya, sudah di dalam kamar dan ditutup pintu di jendelanya. Yusuf seorang pemuda, bujangan, jauh dari keluarga dan masyarakatnya. Ini kemungkinan besarnya dia pasti jatuh dalam kekejian itu. Tetapi demikianlah kami palingkan Yusuf dari kejelekan dan kekejian. Mengapa? Karena dia betul-betul termasuk orang yang ikhlas. Jadi keikhlasan kepada Allah dalam semua aktivitas itu yang akan menyelamatkan seseorang dari semua penyakit, termasuk penyakit mabuk cinta. Berapa banyak orang ketika sudah mabuk cinta itu kan, pokoknya kalau enggak dengan itu enggak, ya kan? Dihalang-halangi pun dia tetap lari menemui kekasihnya itu. Lebih baik mati daripada gak dapat. Sampai gitu kan? Subhanallah. Ini hanya bisa disembuhkan dengan keikhlasan. Ya. Kemudian sibukkan dengan ibadah-ibadah. Banyak kembali berdoa kepada Allah untuk diselamatkan. Nah. Fa'abar subhanahu anna usharaf anhu su'a minal ispi wal fahsya minal fi'li bi ikhlasi. Allah kabarkan di ayat tadi, surat Yusuf 24, bahwasanya Allah memalingkan, menyelamatkan Yusuf dari kejelekan. Ya, kejelekan apa? Kecintaan dan kekejian dari perbuatan dengan keikhlasannya. Jadi Allah selamatkan Yusuf dari melakukan kejelekan-kejelekan, kekejian-kekejian itu karena apa? Keikhlasan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Mengapa bisa demikian? Karena hati ketika dia sudah bersih dan ikhlas amalannya untuk Allah, maka dia tidak akan dikuasai oleh kecintaan kepada penampilan fisik. Nah, ya, jadi seseorang ketika hatinya itu bersih, ikhlas dalam beramal untuk Allah Ta'ala, maka dia tidak mungkin dikuasai, ditimpa oleh kecintaan kepada perkara-perkara yang jelek. Hanya hati yang kosong yang akan terkena penyakit itu. Coba, kalau orang itu sibuk, ya kan? Sibuk beribadah, sibuk beramal. Ya. Tidak mungkin dia akan jatuh cinta kepada perkara-perkara. Kira-kira gini, contoh gampangnya gini. Seseorang yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, ya, seandainya dia baca koran, itu apakah semua dibaca? Enggak kan? Ya, yang penting-penting aja, yang terkait dengan apa? Pekerjaan dia. Ya, mungkin bagi antum semua, koran itu hanya yang penting iklannya aja kan. Berita itu enggak penting, apalagi berita selebritis. Enggak akan dibaca. Ya kan? Kenapa? Hati kita sudah sibuk. Pikiran kita sudah sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Ya. Artinya kita enggak akan sempat baca-baca yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita santai, enggak punya pekerjaan, ya. Misalnya lagi nunggu. Ya, menunggu, pekerjaan menunggu. Maka itu semua akan dibaca, apapun dibaca, bahkan dibaca berulang-ulang kan begitu akhirnya. Waduh, info selebritis, bacalah info selebritis. Padahal tidak ada manfaatnya. Tapi karena hatinya kosong, ya kan? Pikirannya longgar, tidak ada kesibukan. Ya kita baca, kemudian kepikiran. Coba. Ya, coba kalau kita misalnya kita sibuk seperti ini, yang kita baca iklan kita aja, dimuat atau tidak kan? Tapi kalau lagi kosong, iklan apapun dibaca. Iklan pijat refleksi, baca. Ya, pijat kebugaran, ya kan? Iklan yang gak beres-beres pun akhirnya kebaca. Nah, karena kebaca longgar, akhirnya apa? Timbul pikiran-pikiran kan? Oh, ini kan kita coba mungkin. Namanya juga mantep-mantep namanya ini. Nama yang cukup menggoda, ada nomor teleponnya. Mungkin bisa jadi SMS. Ya, jadi yang terkena penyakit mabuk ini, mabuk cinta ini, hanya orang-orang yang hatinya apa? Kosong. Tidak ada kesibukan. Nah. Ya, maka tadi obatnya adalah didasari dengan keikhlasan, pengenalan tauhid, disibukkan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah dengan banyak berdoa. Nah. Waliyada al-akil anna al-aql wa syar'a yujibani tahsil al-masalih wa taqmilaha wa i'dam al-mafasid wa taqlilaha. Hendaknya seorang yang berakal memahami bahwa yang namanya akal sehat dan syariat mengharuskan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan menyempurnakan kebaikan-kebaikan dan menghilangkan kerusakan-kerusakan atau meminimalkan. Ya, jadi akal yang sehat dan syariat yang datang dari Allah itu tujuannya apa? Agar seseorang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Syukur bisa mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kalau tidak bisa mendapatkan kebaikan yang sempurna, yang penting dapat kebaikan lah, begitu. Dan apa? Akal dan syariat menuntut kita untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan. Kalau tidak bisa menghilangkan secara total, ya kita hendaknya apa? Bisa mengurangi kejelekan-kejelekan, kerusakan-kerusakan tersebut. Nah, ya. Maka faida arad lil aqli amrun yara fihi maslahatan wa mafsadatan wajib alai amran, amrun ilmiyun wa amrun amaliyun. Apabila dihadapkan kepada seorang yang berakal sehat, perkara, satu perkara yang padanya ada kebaikan dan kerusakan. Ya, jadi apabila seseorang yang berakal apa dihadapkan pada satu perkara yang terdapat padanya kebaikan dan kerusakan, maka wajib bagi dia dua perkara. Perkara ilmiah dan perkara amaliah. Ya. Perkara keilmuan menuntut dia untuk mengetahui mana yang lebih kuat dari dua perkara yang merusak dan membawa kebaikan itu. Jadi artinya begini, ketika kita dihadapkan pada satu perkara dan di situ ada kebaikan dan kejelekan, maka yang pertama adalah apa? Kita harus mengetahui terlebih dahulu perkara ini lebih banyak kebaikannya atau kerusakannya. Kita harus tahu lebih dulu. Ya. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui dari perkara tersebut mana yang lebih kuat kebaikannya atau kejelekannya, maka hendaknya kita mengutamakan mana yang paling bermanfaat untuk kita. Ya. Kan seperti ini. Ya. Jadi misalnya kita dihadapkan pada permasalahan rokok misalnya. Rokok ada padanya kejelekan. Ya kan? Sisi lain ada kebaikan. Maka ketika dihadapkan pada perkara ini, yang pertama harus kita lakukan adalah apa? Meneliti dari rokok ini mana yang lebih banyak kebaikannya atau kejelekannya. Ya. Setelah kita tahu, oh ternyata lebih banyak kejelekannya. Ya, lebih banyak kejelekannya. Maka hendaknya kita apa? Kemudian memilih mana yang paling bermanfaat untuk kita. Kalau ini lebih banyak kejelekannya, berarti saya harus tinggalkan. Kan begitu? Harus kita tinggalkan. Ini. Ya. Jadi ini yang paling sulit untuk kita lakukan. Kalau perkaranya jelas baik semua kan gampang kita kerjakan. Kalau perkara jelek semuanya jelas kita akan tinggalkan. Yang repot adalah ketika ada pada satu perkara ini kebaikan dan kejelekan. Maka dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan ilmu untuk melihat mana yang lebih banyak manfaatnya. Nah, jadi setelah diteliti, oh ternyata lebih banyak kejelekannya. Berarti saya harus memilih yang paling bermanfaat itu apa? Saya tinggalkan. Wong ini jelek kok. Manfaatnya hanya sedikit. Ya. Kan orang yang sehat akalnya seperti itu kan. Satu perkara kebaikannya 10, kejelekannya 20, dia kerjakan atau tidak? Kebaikannya 10, kejelekannya 20, dia kerjakan atau dia tinggalkan? Tinggalkan. Demikian pula misalnya didapatkan pada satu perkara, kejelekannya adalah 5, kebaikannya 10. Dia harus kerjakan itu, dia harus pilih itu. Nah. Atau mungkin misalnya kita dihadapkan pada 2 perkara. Ya, satu ini kebaikan, satunya ada kejelekan. Maka diadu saja. Nah, maka sekali lagi, tidaklah kita ini dihadapkan pada satu perkara yang terdapat padanya kebaikan dan kejelekan, kecuali wajib bagi kita untuk mengambil 2 sikap. Pertama adalah meneliti, melihat mana yang lebih kuat kebaikan atau kejelekannya. Sikap yang kedua adalah apa? Setelah itu memilih mana yang paling bermanfaat untuk kita. Jadi pilihan itu, pelaksanaan itu ditentukan oleh keilmuan. Nah, keilmuan kita ini supaya murni dibangun di atas keikhlasan. Sebab ketika seseorang sudah tidak ikhlas, maka yang ada pada dirinya adalah hawa nafsu. Maka kalau penilaian itu, penilaian terhadap satu perkara itu didasari hawa nafsu, wah ini sudah gak objektif. Gak objektif, betul-betul gak objektif. Sehingga akhirnya apa? Amalannya pun keliru yang dia pilih. Ya, coba, pernah saya dengar ya, dari orang-orang itu, ketika kita terangkan masalah rokok itu, bala saluk saya enggak Ustaz, saya tetap akan merokok. Kenapa? Itu baik. Saya dengan membeli rokok itu memberi nafkah kepada sekian banyak orang. Nanti kalau saya enggak merokok, warung sebelah itu yang beliin siapa? Padahal dia jualannya itu. Nah, dari situ dia dapat makan. Nanti kalau pabrik rokok tutup, buruh-buruh itu yang siapa? Mau kerja sama apa? Nah, ini kan penilaian berdasarkan apa? Hawa nafsu kan? Dia tidak ikhlas. Coba. Dia tidak ikhlas. Ya. Juga orang yang berzina juga demikian kan akhirnya. Loh, kalau saya enggak jajan di itu, kasihan dia nanti kan. Dia punya anak. Ya kan? Dia punya anak, dia harus menafkahi anaknya. Kalau saya enggak ke situ, dia enggak dapat duit. Ya kan? Coba. Ini penilaian berdasarkan apa? Hawa nafsu, bukan dibangun di atas keikhlasan. Jika pilihannya pun juga salah gitu loh. Nah. Ya. Maka tadi dikatakan apa? Tidak ada obat yang paling mujarab dibanding keikhlasan. Ya. Maka penilaian-penilaian itu monggo didasari dengan keikhlasan kita. Sebab maaf-maaf ya, seringkali kita dihadapkan pada satu masalah, tetapi kemudian kita menilai masalah itu berdasarkan apa? Hawa nafsu kita, kepentingan kita. Cuman sering-seringnya pula orang itu pinter menyembunyikan hawa nafsunya. Pinter menyembunyikan apa? Hawa nafsunya. Nah, makanya terus hati-hati. Ya. Wa min al-ma'lumi, dan termasuk perkara yang sudah diketahui, annahu laisa fi isqis suwari maslahatun diniyatun wala dunyawiyatun, bal mafsadatuhu ad-diniyatu wa dunyawiyatu ak'af ma yuqaddaru fi minal maslahati. bahwasanya tidak ada dalam apa kecintaan kepada perkara-perkara fisik, ya tadi apa, tidak ada dalam istilah kita apa mabuk cinta itu adanya kebaikan, baik secara agama ataupun secara duniawi. Bahkan kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih banyak daripada maslahah, seandainya ada maslahah itu. Coba sekarang contoh, ketika seorang laki-laki mabuk cinta terhadap seorang perempuan, apa manfaatnya? Apa kebaikan yang dia dapatkan? Tidak ada kan? Secara duniawi apa? Hah? Secara duniawi ada enggak? Secara keduniaan adakah manfaat yang dia dapatkan ketika dia mabuk cinta kepada seorang perempuan? Tidak ada kerugian. Duitnya entek. Ya, waktunya habis. Wow, saya lagi jatuh cinta sama fulana. Dia kerja di mana sih? Wah, sepeda motornya dipacu. Nongkrong di depan kantornya fulana ini. Nunggu. Habis waktu kan? Habis waktu nunggu. Ternyata yang ditunggu absen, gak masuk kerja. Ya. Belum lagi dari sisi duit tadi, habis dia. Ya. Ya kalau si perempuannya itu tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau hanya kitanya yang jatuh cinta, dianya gak tahu apa-apa, gimana? Repot kita, gak dapat apa-apa. Ya. Sebentar ya. Assalamualaikum. Halo. Iya. Hah? Iya, gue tak. Gue tak rong. Gue tak rong. Jam-jam sama. Ya. Dari sisi duniawi gak dapat apa-apa. Dari sisi agama, apa kebaikan dia dapatkan? Dari sisi agama gak ada apa-apanya kan? Ini ketika orang mabuk cinta. Bahkan ada apa? Kerusakannya berlimpah. Kerusakan dari sisi agama, kerusakan dari sisi duniawinya. Nah, ini bisa kita lihat dari beberapa sisi. Nah, lihat dari beberapa sisi kerusakan. Yang pertama, sikap mabuk cinta itu tadi menyibukkan pelakunya dengan kecintaan kepada makhluk. Ya, menyibukkan pelakunya dengan kecintaan kepada makhluk dan mengingat-ingat makhluk itu, sehingga melalaikan dari Allah Ta'ala, dari kecintaan kepada Allah dan mengingat Allah Ta'ala. Coba, orang kalau lagi jatuh cinta, itu yang dia mesti akan sibuk dengan kecintaan dan mengingat-ingat orang yang dia cintai. Bahkan sering dia sebut-sebut, toh? Sering dia sebut-sebut. Sehingga hal ini apa? Melalaikan dia dari kecintaan dan mengingat Allah Ta'ala. Nah, dan tidak mungkin terkumpul pada hati seorang hamba dua kecintaan ini tadi. Tidak ada. Ya. Ini akan saling mengalahkan. Akan saling mengalahkan. Maka siapa yang menang, maka dia yang berkuasa atas hati seorang hamba itu. Nah. Kemudian yang kedua, ada bukal bihi maksuqihi. Hatinya itu tersiksa dengan yang dirindukannya. Ya, orang kalau jatuh cinta ada kerinduan enggak? Apalagi sampai mabuk cinta. Ada kerinduan. Maka orang yang seperti ini dia hatinya ya, hatinya akan disiksa dengan kerinduan kepada kekasihnya. Nah, maka barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, pasti dia akan tersiksa dengannya. Dia akan tersiksa dengan apa yang dia cintai dari selain Allah Ta'ala tersebut. Nah, ya, maka kerinduan, ya, kerinduan, ya, itu termasuk siksaan yang paling besar bagi hati. Ya, pernah merasakan kerinduan? Hah? Tersiksa enggak hati kita? Ya, kalau enggak percaya besok dikasih tugas, Mas. Yang sudah punya keluarga kasih tugas ke Papua sana 1 bulan gitu, kira-kira bagaimana? Ah, 2 hari di sana sudah bingung-bingung gitu ya kan, udah gak bisa berpikir secara cerdas. Ya kenapa? Hatinya sudah kepada anak istrinya, ya kan? Nanti kadang-kadang muncul perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh itu kalau sudah kena penyakit rindu itu. Siksaan tersendiri. Ya. Itu aja pada kecintaan yang halal. Bagaimana pada kecintaan yang haram? Nah, luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, sisi kerusakan yang ketiga, annal asiqa qalbu asirun fi qabdati maqsuqihi yasumuhu al-hawan walakin lisukratil isq la yashuru bi musabihi. Orang yang jatuh cinta hatinya itu tertawan, ya, tertawan dalam genggaman orang yang dicintainya. Orang yang jatuh cinta, orang yang mabuk cinta, hatinya tertawan dalam genggaman orang yang dicintai. Dan ini akan menjatuhkan dia dalam kehinaan. Lihat aja orang-orang yang jatuh cinta itu. Orang yang mabuk cinta itu. Ya, dia bisa melakukan perkara-perkara yang tidak nalar. Perkara-perkara yang sesungguhnya sangat-sangat rendah. Dia rela lakukan. Coba. Akan tetapi karena mabuk kerinduan. Ya, mabuk kerinduan. Dia tidak merasa dengan apa yang telah menimpa dirinya tersebut. Dia merasa ya baik-baik saja. Dia merasa ya bagus-bagus saja. Ya. Kenapa? Ya namanya orang mabuk itu kan gak sadar. Ya. Dia bicara apa, dia melakukan apa, itu dia gak sadar karena mabuk. Maka orang yang mabuk cinta ini lebih parah daripada mabuk minuman keras. Lebih parah. Berapa banyak orang ketika mabuk cinta, dia rela cerai istrinya, bahkan dia rela bunuh kekasihnya untuk mendapatkan orang yang dia rindukan. Subhanallah. Orang kalau sudah mabuk cinta ini, sekali lagi, apapun dia akan lakukan. Harta dia akan serahkan. Bahkan kehormatan pun dia akan berikan. Ya, sempat kita baca berita kemarin ya. Sempat TKW dari Hong Kong itu. Ya, dia pacaran lewat Facebook. Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Hanya lewat Facebook. Ya karena sudah jatuh cinta, mabuk cinta kekasihnya di Indonesia itu. Minta uang untuk pengobatan, kasih sekian juta, kasihkan. Dia gak peduli, dia gak mikir betapa dia berjuang ke Hong Kong itu untuk cari duit. Nah kok ini diminta sama orang yang baru aja dikenal, dikasihkan. Minta lagi, kirim lagi. Bahkan ketika pulang ya, pulang sampai di bandara, itu apa, ketemu sama kekasihnya ini, kekasih Facebooknya ini. Nah, setelah itu, ya karena ketemu kan sama yang dirindukan, wah, mabuk lah dia di situ, diajak ke hotel, tidurlah di hotel itu, diserahkan kehormatannya. Setelah itu kekasihnya minggat dengan membawa uang yang dia bawa sekian puluh juta. Habislah dia, harta nggak dapat, kehormatannya hilang. Dan ketika ditanya siapa yang gak tahu wong kenalnya di dunia maya, kenalnya di internet. Coba ini contoh aja. Ya, perbuatan yang tidak nalar ketika orang sudah jatuh cinta. Berapa banyak juga orang ketika sudah jatuh cinta, dia membunuh orang lain, dia berani merampok, ya, dan seterusnya. Tak nah, nalar. Makanya ini kerusakan yang karena apa? Hatinya sudah tertawa. Tapi tadi karena dia mabuk, dia tidak merasa tertawa. Bahkan dia bangga. Hatinya hanya tertaut pada kekasihnya saja. Nah, maka kehidupan orang yang mabuk cinta adalah kehidupan penjara, terbelenggu dia. Nah, ya, jadi kehidupan orang yang mabuk cinta itulah kehidupan orang yang terpenjara, terbelenggu. Lihat aja, dia merasa terbatas, hanya itu aja dia ini. Beda dengan orang yang bebas. Nah, kemudian yang keempat, bahwa kerinduan atau kecintaan itu akan memalingkan dia dari kebaikan-kebaikan agama dan dunianya. Ya. Jadi sekali lagi, kerinduan, mabuk cinta itu akan memalingkan dari kebaikan-kebaikan baik dari sisi agama maupun dunia. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih merusak terhadap kebaikan agama dan dunia dibandingkan apa? Kecintaan kepada penampilan fisik ini. Nah, ya. Mengapa ketiga? Karena kebaikan-kebaikan agama itu tergantung dengan keterkaitan hati kepada Allah Ta'ala. Menghadapnya hati kepada Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang mabuk cinta, hatinya terhalangi dari Allah Ta'ala. Ya, dia disibukkan dengan kecintaan kepada selain Allah Ta'ala. Nah, adapun kebaikan-kebaikan secara duniawi, maka itu mengikuti kebaikan-kebaikan agama. Sehingga ketika seseorang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan agama, otomatis dunianya pun akan lebih rusak lagi. Ya. Coba lihat. Orang kalau lagi mabuk cinta, orang ketika tertimpa kerinduan, apa yang dia kerjakan? Apa yang dia pikirkan? Malam gak bisa tidur, ya kan? Rindu. Ya, ngelihat menerawang tembus sampai atap-atapnya, ya kan? Jadi malas untuk beraktivitas, gak ada gairah. Oh mas, wah, kayak kena penyakit kangen ini, ya kan? Seperti itu. Ya, coba. Bahkan mungkin nanti kalau jarak jauh dihabiskan waktu dan uangnya sekedar melepas kangen katanya, telepon berjam-jam atau sibuk SMS-an, sehingga nggak sempat-sempat untuk kerja. Yang bahkan ada kan, ketika orang mabuk ini, mabuk cinta ini, ya sampai dia nggak mau makan, ya kan? Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Ya seperti itu. Kenapa? Ingat kamu. Coba. Iya kan bener kan, kita rusak kan akhirnya. Rusak, dunianya rusak, agamanya rusak. Karena kerinduan seperti ini. Ya, mau makan, waduh. Ini kok yang muncul wajah kekasihnya. Masa mau saya makan? Ya, gak jadi makan lah. Iya kan? Coba. Sehingga kisah-kisah kemarin cukup menarik untuk kita baca ulang ya. Bagaimana seorang sampai sakit, bayangkan, sampai sakit. Sakitnya apa? Ya menanggung kerinduan katanya. Akhirnya mati. Sampai pada tingkatan mati. Ya. Kemudian yang kelima, bahwa kerusakan-kerusakan dunia dan akhirat itu lebih cepat menimpa kepada orang-orang yang jatuh cinta ini dibandingkan kerusakan api, kerusakan yang ditimbulkan oleh api terhadap kayu yang kering. Gimana kira-kira? Ya, kayu yang kering dibakar dengan api, cepat habis kan? Ternyata kerusakan, kejelekan yang menimpa kepada orang yang mabuk cinta ini baik di dunia dan akhirat lebih cepat dibanding itu. Mengapa demikian? Karena ketika hati semakin dekat dengan kerinduan, maka semakin kuat hubungannya dengan yang dirindukan. Yang ini otomatis akan menjauhkan hati dari Allah Ta'ala. Ya kan? Jadi ketika seorang itu semakin rindu, ya kan? Semakin rindu, maka hatinya semakin kuat tertaut dengan kekasihnya. Sehingga hal ini akan menjauhkan dia dari Allah Ta'ala. Semakin jauh dia dari Allah, ya, maka ya semakin rusak dia. Dan hati yang paling jauh dari Allah adalah hatinya orang-orang yang mabuk cinta. Nah, dan ketika hati sudah jauh dari Allah, maka akan datang kepadanya kerusakan-kerusakan. Akan dikuasai oleh syaitan dari segala penjuru. Maka ketika seseorang sudah dikuasai oleh musuhnya, ya, maka tentu musuh itu akan memberikan kejelekan-kejelekan. Setiap ada celah dia akan masuki kejelekan-kejelekan itu. Nah, ya, maka bayangkan ketika hati seseorang dikuasai oleh musuh yang sangat-sangat ingin untuk menyesatkan dan merusak dirinya, kira-kira bagaimana? Ya, terlebih hati ini jauh dari pelindungnya, ya, maka pasti hancur dengan cepat. Ya, ibaratnya kita ini seseorang, ya, dia ditangkap sama musuh, musuh yang sangat benci, musuh yang sangat ingin dia hancur. Dia ditangkap, ditawan oleh musuh ini. Sedangkan pembela-pembelanya itu jauh, tidak bisa dekat dengan dia. Maka kira-kira apa yang terjadi pada orang yang ditawan itu? Pasti dia akan mengalami berbagai macam penderitaan. Mungkin tidak segera dibunuh, disiksa dulu, biar sakit. Ya kan? Maka syaitan juga demikian. Dia musuh yang paling nyata bagi kita. Dia adalah musuh yang paling sangat ingin merusak diri kita. Ya. Ya. Maka ketika kita tertawan oleh musuh ini, dikuasai oleh syaitan ini, ya jangan bayangkan apa yang dilakukan oleh syaitan terhadap diri kita. Habis diri kita ini. Diperbudak oleh syaitan. Nah, ya, demikian pula sisi yang keenam, bahwa orang yang mabuk cinta, ketika kerinduan dan kecintaan itu sudah menguasai hatinya, maka semakin kuat kekuasaan cinta atas hatinya, maka cinta dan kerinduan itu akan merusak pikirannya, akan menimbulkan was-was, ya, bahkan bisa jadi apa, orang ini akan digabungkan dengan orang-orang gila, artinya dianggap sebagai orang gila yang sudah rusak akalnya, yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Ya. Sehingga kita bisa melihat kan, kisah-kisah yang luar biasa, yang sangat mengerikan, ketika orang itu sudah dikuasai oleh kerinduan, oleh kecintaan kepada selain Allah Ta'ala. Ya. Jadi gila. Ya. Jadi gila. Perilakunya seperti orang gila. Akalnya hilang. Nah. Jadi, sesuatu yang paling mulia pada diri seorang itu adalah akalnya. Akal sehatnya. maka ketika akal sehatnya sudah dikuasai oleh cinta, hilang sudah itu, ya jadi gila dia. Sehingga kalau sudah seperti ini, binatang ternak itu lebih baik daripada dia. Jadi orang yang mabuk cinta, ya, bisa dikatakan majnun dia gila dia. Nah, ya. Kemudian yang ketujuh, mabuk cinta atau kerinduan itu kadang bisa merusak anggota badan. Bisa merusak anggota badan, baik secara fisik atau secara maknawi. Berapa banyak kan orang karena jatuh cinta sakit. Sakit kan? Tergeletak harus dirawat di rumah sakit. Karena tadi ya makan gak enak, tidur gak nyenyak tadi, ya kan? Bisa seperti itu. Atau menimbulkan kerusakan secara maknawi. Ya. Karena hatinya rusak. Nah. Dan kita ingat bahwa ketika hati itu rusak, ya semua anggota badan juga rusak. Sehingga apa? Dia melihat perkara jelek itu jadi baik. Perkara baik jadi jelek. Ya kan? Coba. Ya, orang kalau sudah jatuh cinta seperti itu. Kadang-kadang kita heran loh ya. Orang kalau sudah jatuh cinta itu, padahal subhanallah, misalnya perempuannya itu tidak cantik, kok bisa dia tergila-gila sama dia itu, kenapa? Sedangkan istrinya itu cantik luar biasa, tapi dia malah jatuh cinta kepada orang lainnya. Sebenarnya secara fisik, secara ini jauh dengan istrinya. Itulah kegilaan. Ya, kegilaan. Rusak sudah pandangan matanya itu. Ya. Ya, orang Jawa bilang, orang Jawa loh ya. Orang kalau udah cinta itu wingko katono kencono. Tahu wingko? Bukan wingko babat loh ya. Wingko itu pecahan genteng itu loh. Ya. Cuilan genteng, itu namanya wingko orang Jawa bilang. Kencono itu emas. Jadi orang kalau jatuh cinta, ngelihat itu jadi emas. Coba, bayangkan, subhanallah. Kalau orang kota bilang, tai kucing rasa coklat. Orang kalau jatuh cinta, sudah seperti itu. Tai kucing pun rasanya coklat. Inilah kerusakan secara maknawi dari anggota badan. Karena apa? Jatuh cinta. Ya. Ya, maka ini kita harus hati-hati. Ya, kerusakannya luar biasa. Ya. Kemudian yang kedelapan terakhir, bahwa orang yang jatuh cinta atau yang mabuk cinta itu pada hakikatnya dia telah melampaui batas dalam kecintaan. Ya. Dia berlebihan dalam mencintai selain Allah Ta'ala. Ya. Sehingga kita lihat orang yang apa? Sedang jatuh cinta itu, wah, hatinya dipenuhi dengan kekasih. Terus dia sebut-sebut kan, wah, kalau ngomong itu mesti apa, dia keluar apa yang dia cintai itu. Nah, ini berarti apa? Dia telah berlebihan melalaikan Allah Ta'ala. Nah, maka hendaknya kita hati-hati. Baik, terakhir kita sampaikan di sini ucapan Ibnu Qayyim bahwa al-isku mabadi'uhu sahlatun khalwatun. Jatuh cinta itu awalnya itu gampang dan manis. Ya kan? Orang kalau awal lagi jatuh cinta itu, dunia kayak indah. Ya, semua kayak seakan-akan tersenyum. Ya. Riang semuanya lah. Jadi orang kalau lagi awal jatuh cinta itu mudah dan menyenangkan, manis. Wa ausatu hammun wa sughlu qalbin wa saqamun. Pertengahannya itu adalah kesedihan dan tersibukkannya hati serta kesakitan. Ya, siksaan pertengahannya. Awalnya menyenangkan, setelah itu masuk pertengahannya apa? Menyedihkan, menyiksa. Ya kan? Menyibukkan hati. Akhirnya adalah apa? Atabun wa qatlun. Membunuh. Mematikan. Ya. Ini kalau dia tidak mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka ini satu bentuk kejahatan terhadap diri sendiri. Ya, jadi ketika kita tidak bisa mengatur ya perasaan cinta ini sangat membahayakan diri kita. Nah, maka orang-orang yang tadi apa? Melakukan homosek itu ya karena dia tidak melihat adanya kerusakan-kerusakan. Dia memperturutkan kecintaannya. Padahal kecintaan itu apa? Tidak ada manfaatnya, bahkan merugikan. Maka kalau orang memahami seperti ini, pasti dia punya semangat, punya kemauan yang kuat, kesungguhan untuk meninggalkannya. Ya. Nah, akan tetapi, ya tadi, karena orang yang mabuk cinta itu akalnya hilang, akalnya dikuasai, maka dia tidak menyadari betapa besar dan dahsyatnya kejelekan yang menimpa kepada dirinya. Nah, tapi nanti kita akan masuk di pertemuan yang datang tentang tingkatan-tingkatan cinta dan kerinduan. Ya, subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illallah, wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.